tersakiti. Di mana sepung janji, syonona jantung hati. Beta jaga hati, cinta yang sekasih. Tapi ternyata secuma mau bermain hati. Suka si hati, semau jalan.